minimalnya dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan bahkan sudah kita terangkan, bisa saja memakai bentuk, memakai jimat-jimat tersebut, dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan orang dari Islam apabila dia meyakini benda-benda tadi bisa menolak bala atau menghilangkan bala dengan sendirinya. Dalil-dalilnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab telah kita baca. Sekarang kita masuk ke dalam masailul bab. Permasalahan atau ringkasan pelajaran yang kita ambil dari bab tersebut. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi masailu. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan penting. Al-ula yang pertama, at-taghlidhu fi labsil halaqati wal khayti wa nahwihima limithli dhalik. At-taghlidh, keharusan untuk keras. Fi labsil halaqati wal khayti, atau kerasnya Islam di dalam menyikapi orang yang memakai gelang atau memakai tali-tali seperti benang. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, limit lidzalik, untuk tujuan yang demikian. Apa tujuannya? Di antaranya minal wahina, untuk menolak penyakit wahina atau menolak penyakit ain atau menolak apa saja yang bentuknya kemudaratan. Dan Islam mengingkari yang demikian dengan pengingkaran yang taghlidh, yang sangat keras, karena dianggap perkara yang besar di dalam Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang memakai yang demikian, Rasulullah menyatakan dengan nada tinggi, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepas segera jimat tersebut, karena jimat itu tidaklah menambah bagi engkau kecuali semakin takut, kecuali semakin bertambah rasa takutmu dari sesuatu yang engkau anggap sebagai sebuah mudarat. Berarti perkara syirik adalah perkara yang memang harus diingkari dengan pengingkaran yang keras. Kemudian ats-tsaniyatu, permasalahan yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflah fihi syahidun li kalami sahaba anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Permasalahan yang kedua, bahwasanya sahabat sekalipun, apa itu sahabat definisinya, murajaah ilmu, apa definisi sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaih wa in takhallalat biriddatin. Sahabat, dia adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia mati di atas Islam walaupun sebelumnya sempat murtad. Tapi kemudian dia kembali kepada Islam, dan penutupan daripada akhir hidupnya dia masih di atas Islam. Ini makna sahabat. Dan sahabat telah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyanjung dan memuji mereka. Telah banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan para sahabat adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalaulah nanti di antara kalian ada yang berinfak dengan infak segunung emas, pahalanya tidak akan menyerupai pahala sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak secara sempurna, ataupun sebagiannya pun tidak sampai bisa mengejar pahalanya mereka. Satu mutnya gak sampai pahala satu mut infaknya mereka, atau separuh mutnya mereka. Ini menunjukkan para sahabat adalah manusia-manusia yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Itu pun kata Syekh, anna sahabiyah, bahwasanya sahabat sekalipun, lau mata wa hiya alaih ma aflah, kalaulah dia itu mati dalam keadaan jimat tadi masih berada di dalam dirinya, artinya dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, walaupun sahabat, maaflah, selama-lamanya tidak akan beruntung. Selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Lau mutta atau lau mitta wa hiya alaik, maaflahta abadan." Kalaulah engkau mati dalam keadaan engkau masih menyekutukan Allah, jimat tadi masih engkau pakai, maaflah tak abadan, selama-lamanya kamu tidak akan beruntung. Ini sahabat yang diancam oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati dalam kesyirikan, ini resikonya, maaflah tak abadan. Dan bahkan kalau kita membaca ayat yang diancam dari bahaya kesyirikan itu bukan cuma sahabat, bahkan nabi sekalipun. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Azza wa Jal, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, apabila engkau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, apa bahayanya? Seluruh amalanmu itu akan batal. Ini bentuk kerugian, tanda orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan ketika amalannya semuanya dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal karena perbuatan syirik. Ini nabi diancam, apalagi sahabat. Kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maaflah tak abada. Orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah. Apalagi mandunahum, kata para ulama. Apalagi apabila orang yang menyekutukan Allah tersebut derajatnya jauh di bawah para sahabat. seperti kita. Gak ada sanjungan dari Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis ini secara khusus. Gak ada jaminan pengampunan dari Allah. Tidak ada pujian dari Allah bagi kita-kita sekarang yang hadir di majelis ilmu ini. Maka ketika kita terjatuh ke dalam kesyirikan dan mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tentunya ma'aflahna abadan. Selama-lamanya kita tidak akan selamat, tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi perkara syirik ini perkara yang sangat besar di dalam Islam. Benar-benar harus kita jaga diri kita, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Fihi syahidun. Dan di dalam bab ini juga ada syahid penguat. Likalami sahabah, terhadap ucapan para sahabat yang menyatakan annasyirka al-asghara akbaru minal kabair. Para sahabat menyatakan bahwasannya syirik asghar, syirik kecil itu akbaru minal kabair, dosanya lebih besar daripada kemaksiatan yang dianggap sebagai dosa besar. Namanya saja kecil, tetapi ancamannya lebih dahsyat daripada perbuatan maksiat yang dikategorikan di dalam Islam sebagai dosa besar. Lebih dahsyat daripada menyekutukan, lebih dahsyat daripada berzina. Lebih dahsyat bahayanya daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, kata beliau, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kalaulah aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi aku dusta, aku tidak mencuri demi Allah padahal dia mencuri, itu lebih aku cintai. Perbuatan dosa besar enggak? Bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Dosa besar ya? Dosa besar. Tapi itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah bentuk kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, lebih baik aku itu bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta daripada aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan jujur sekalipun. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun jujur bentuk kesyirikan. Tapi kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta, dia hanya dikategorikan sebagai kabiratun minal kabair. Artinya para sahabat mengetahui bahwasannya syirik asghar, seperti tadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, itu akbar minal kabair, lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa-dosa besar. Makanya jangan meremehkan kesyirikan. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di samping kita berikhtiar belajar tauhid agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan lupa kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk mengibadahi berhala. Karena memang kesyirikan ini bisa saja menimpa umat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jangan ada istilah bosan belajar tauhid. Kalau orang bosan belajar tauhid, boleh. Syaratnya apa? Apa syaratnya? Saya sudah bosan Ustaz belajar tauhid. Boleh enggak bosan? Boleh. Apa syaratnya? Bosan hidup. Ya. Karena kita itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya? Dalam rangka mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selama kita masih hidup, ini kewajiban kita. Liya'budun ay liyuwahidullah. Selama engkau masih hidup, engkau masih terkena beban kewajiban untuk mentauhidkan Allah, untuk belajar tauhid dan mengamalkannya. Kalau engkau sudah bosan dari belajar tauhid dan mengamalkannya, segera mati. Ini syaratnya. Karena kalau sudah mati, enggak terkena kewajiban belajar tauhid. Iya enggak? Nah. Jadi syaratnya apa? Tadi bosan, hidup, mati. Baik, ats-tsalitsatu, kemudian yang ketiga, kata Syekh, annahu lam yu'dzar bil jahalah. Atau annahu lam ya'dzur bil jahalah, bahwasannya kasus perkara kesyirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur disebabkan karena bodohnya orang tersebut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, laumitta wa hiya alaik ma'aflah ta'abada. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Tetapi poin yang ketiga ini diberikan kritikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza fihi nazar. Ya, di dalam permasalahan yang ketiga ini butuh diteliti lagi. Kalau memutlakkan kalimat seseorang itu tidak diberikan udzur karena kebodohan, artinya kalau dia itu melakukan kesyirikan langsung dicap sebagai musyrik, kalau matinya mati musyrik, ini butuh nazar. Butuh adanya penelitian lagi, butuh dipelajari lagi. Kenapa? Kata beliau, li anna qaulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laumitta wa hiya alaik ma'aflah ta'abada. Kalau kamu mati dalam keadaan jimat itu masih ada di dalam dirimu, atau engkau masih memiliki ketergantungan terhadap jimat tersebut, ma'aflah ta'abada, kamu selama-lamanya tidak akan selamat. Berdalilkan dengan dalil ini, kata Imam Ibnu Utsaimin, laisa bi sharih. Itu merupakan dalil yang tidak tegas. Annahu law mata qabla al-ilmi. Dalil tidak tegas yang menunjukkan bahwa kalau dia itu mati dalam keadaan qabla al-ilmi, dia belum mengetahui ilmunya. Ya, bal zahiruhu, bahkan zahir daripada hadis ini, law mitta wa hiya alaik ma'aflah ta'abadan, ai maksudnya ba'da'an alimta wa umirta binaz'iha. Bahkan secara zahir hadis ini maknanya adalah kalau kamu sudah mengetahui tentang bahaya memakai jimat dan engkau sudah diperintahkan untuk melepas jimat tersebut, kemudian engkau tetap memakainya dan engkau mati di atasnya, baru diancam dengan hadis ini, ma'aflahta abadan. Jadi istilah para ulama, la udzur bil jahal, seseorang itu tidak bisa diberikan udzur karena kebodohan kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, ini tidak mutlak. Sebagian para ulama merinci Tergantung daripada keadaan di mana orang tersebut tinggal. Kalau orang tersebut tinggal di fibi atin muslimatin, di negeri yang muslimah, yang tegak padanya ilmu, yang dikenal padanya tauhid, kemudian dia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan kesyirikan yang jelas dikenal di tengah-tengah kaum muslimin sebagai bentuk kesyirikan, maka bisa jadi diterapkan kaidah ini, la udzur bil jahal, tidak diberikan udzur orang tersebut kalau melakukan kesyirikan alasannya karena tidak tahu. Kalau orang sampai melakukan kesyirikan di negeri yang demikian, berarti karena tafriq, karena ihmal, karena meremehkan daripada belajar agama Allah dan tidak mau mengarahkan telinganya untuk mendengarkan seruan agama. Tapi kalau tinggal di negeri yang memang ba'idatun anil Islam al-haqiqi, dia itu jauh dari Islam yang sebenarnya. Nah, kalau kira-kira di negeri kita ini Islam yang sebenarnya bukan? Islam yang sebenarnya bukan? Islam sebagaimana yang dibawa oleh kaum salaf, oleh Rasulullah dan para sahabatnya bukan? Tidak. Kita ini banyak Islamnya Islam palsu. Sudah Islamnya Islam palsu, ditambah lagi dengan banyaknya kaum ruwaibidah, para ulama-ulama dungu yang semakin membuat kaum muslimin ini tidak mengenal agamanya. Maka tidak bisa kita terapkan langsung la udzur bil jahal. Setiap yang melakukan kesyirikan langsung kita katakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak bisa. Karena ma'ruf, Indonesia ini adalah negeri yang lemah tentang ilmu agama Allah. Sudah lemah, lebih banyak para ulama udhalalnya, para ulama sesatnya daripada ulama sunnah. Ada ulama sunnah pun, mereka kebanyakannya meninggalkan pembahasan tentang akidah. Makanya jahalnya jahal kuadrat. Enggak salafiyinnya apalagi orang awamnya. Salafiyinnya saja terkadang mereka masih buta tentang akidah Islamiyah. Apalagi selain daripada salafiyin. Ya. Nah, jadi memutlakkan istilah la udzur bil jahal atau annahu lam yu'dzar bil jahala, seseorang kalau melakukan kesyirikan tidak diberikan udzur kalau alasannya cuma bodoh, kalau dimutlakkan tidak bisa. Dilihat daripada situasi kondisi orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Ya, makanya tidak sembarangan di dalam memvonis kafir atau memvonis murtad atau memvonis musyrik orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun perbuatannya kita katakan syirik, tapi kalau pelakunya beda. Ada perincian di sana yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat. Annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadur liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la taziduka illa wahna. Yang keempat, bahwasanya jimat-jimat tadi sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia. Bal tadur, bahkan jimat tadi justru memudaratkan, justru membahayakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taziduka illa wahna. Tidaklah itu menambah kecuali apa? Wahna. Semakin bertambahnya rasa takut kita. Kita memakai jimat karena takut dari sesuatu. Ternyata apa yang terjadi? Bukan hilangnya rasa takut, tapi justru bertambahnya rasa takut tersebut. Dan ini memang keadaan seluruh orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, keadaan orang yang menyekutukan Allah, kata para ulama, di antaranya kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab At-Tamhid, kata beliau bahwasannya keadaan seluruh orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, mereka itu kalau memakai jimat, mereka akan terjatuh ke dalam satu kemudorotan yang akar minhu, yang lebih banyak daripada kemudorotan tersebut. Semakin hatinya bergantung dengan jimat, maka semakin besar pula mudorot yang akan dia dapatkan. Cita-citanya tidak tercapai, dia ingin selamat dari mudorot, mudorot itu tetap akan mengena, dan bahkan Allah timpakan mudorot tersebut lebih besar dari apa yang dia takutkan. Makanya dungu, orang yang hidup dengan ta'allaqa tamimatan, ay ta'allaqa qalbuhu bit tamimah. Ya, dungu orang yang menggantungkan hatinya dengan jimat-jimat. Ya. Baik. Kemudian al-khamisah yang kelima. Al-inkaru bit-taghlib 'ala man fa'ala mithla dzalik. Di dalam Islam disyariatkan untuk mengingkari dengan keras. Ya, dalam Islam disyariatkan untuk mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan yang demikian. Melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Memakai jimat. Dan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan cita-citanya. Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Ini pengingkaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk dakwah enggak ini? Pengingkaran Nabi. Iya, ingkarul mungkar termasuk bentuk dakwah. Dalam perkara-perkara penyimpangan yang sifatnya pokok, orang terjatuh ke dalam kesyirikan, dalam Islam dibolehkan untuk kita melakukan pengingkaran yang keras. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Dan bahkan terkadang kaum salaf mengingkari kesyirikan itu dengan pedang. Jundub Qatilus Sa'ir. Sahabat Nabi yang dijuluki seorang yang hobi membunuh dukun, Qatilus Sa'ir. Pernah ketika dia melewati kantor gubernuran, dia mendapati orang-orang yang sedang mengadakan atraksi debus. Tahu debus? Atraksi kesyirikan. Penggal kepala, jatuh, sambung lagi. Penggal kepala, jatuh, sambung lagi. Akhirnya dia pulang, ngasah pedangnya, kemudian dia keluar sambil mematahkan apa, sarung pedangnya, tandanya dia sudah siap untuk berperang dan mati di atas jihad tersebut. Kemudian dengan menenteng senjatanya menuju kantor gubernuran tadi, di tengah-tengah perjalanan ketemu beberapa orang sahabat. Loh, mau kemana kamu? Karena adat orang Arab itu kalau keluar membawa senjata gak pakai sarung, berarti ini mau perang. Oh, aku melihat ada praktek kesyirikan di kantor gubernur. Ayo tunggu, aku juga ngambil pedang. Para sahabat akhirnya bertemu dengan beberapa sahabat, diambil juga senjatanya. Menuju lagi kantor gubernuran, ternyata bertemu lagi dengan beberapa orang sahabat. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk kita datang ke kantor gubernuran tersebut. Sampai kantor gubernuran, dia masuk ke kerumunan manusia, langsung menggal kepalanya. Putus sambil diinjak, ayo sambungkan kepalamu. Dan kepalanya gak pernah tersambung sampai sekarang. Ya, ini pengingkaran para sahabat Nabi. Pengingkaran kaum salaf terhadap orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Boleh terkadang bitaglim. Dengan pengingkaran yang keras kalau itu memungkinkan. Dan kalau kamu berani. Itu syaratnya. Kalau gak berani ya jangan. Risiko kamu. Ya. Nah, ini di dalam Islam. Jadi ada Terkadang yang namanya ingkarul mungkar itu ditaghlid dengan cara yang keras. Kalau memang penyimpangan itu sifatnya penyimpangan usul. Jangan dibalik. Kayak di zaman sekarang. Terkadang dalam permasalahan-permasalahan fikih kayak menghadapi Yahudi dan Nasrani. Si Fulan. Kenapa tuh? Sekarang mereka ini sudah mulai dakwah lewat TV. Wah. Jadi kita perangi mereka. Jangan sampai peringatkan umat dari mereka. Mereka itu berbahaya. Mereka ini. Mereka itu. Wah, permasalahan fikih. Permasalahan hukum video ini permasalahan hukum fikih. Tapi kalau dalam perkara akidah. Beda versi lagi. Yang satu versi gaya Haddadiyah. Hobi ekstrim dengan sesama ahlus sunnah. Yang satu lagi gaya sururiyah. Kawin silang antara salafi dengan ikhwani. Keluarlah anak kotor yang namanya sururiyah. Yang selalu meremehkan pembahasan tentang akidah. Ya akhi. Janganlah kelas dalam bab ini ya akhi. Tapi ini tahu iya tahu tapi kan ya akhi. Dan selanjutnya. Yang tujuannya adalah mengenteng-ngentengkan penyimpangan dalam perkara akidah. Ya. Nah dalam Islam. Memang hukum asal mengingkari perkara kesyirikan adalah bitaghlid. Dengan cara yang keras. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf ya, wallahu taala alam. Berarti enggak hikmah. Hah? Hikmah enggak kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Siapa yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hikmah dalam dakwah dia itu mubtadi umdhal. Dia itu adalah seorang ahli bid'ah yang sesat. Rasulullah adalah Nabi yang mencontohkan sifat hikmah di dalam dakwah. Nah dari sini pelajaran. Terkadang hikmah itu maknanya bukan selalu diartikan lemah lembut. Ya, terkadang hikmah itu maknanya adalah perang. Ya, hikmah itu terkadang maknanya adalah perang. Nah, ada pertanyaan? Yang akhwat kalau mau bertanya suruh anak-anak kirim kertas. Oh, terbalik. Nanti enggak jelas. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya makan hasil tanaman di atas kuburan? Makan hasil tanaman di atas kuburan. Yang pertama perlu kita ingat, kuburan itu bukan kebun. Ya enggak? Untuk cocok tanam. Saking enggak punya tanah, dia ini hobi bercocok tanam. Ah, dapat kuburan banyak enggak ditanam. Ditanamlah di atas kuburan itu kacang panjang. Ah, kacang tanah. Ini bentuk kezaliman. Kalau sengaja menanamnya. Ya? Tapi mungkin karena yang bertanya ini ahlu sunnah husnudzon saya. Mungkin dia sedang berziarah kubur. Ternyata kuburan orang tuanya ditumbuhi mungkin pohon yang buahnya itu bisa dimakan. Ada penziarah buang kacang, kacangnya tumbuh. Ya maka kalau memang keadaannya demikian maka dibolehkan. Tidak ada larangan. Ya, nah. Tidak ada dalil larangan tentang pengharamannya. Nah, semisalnya pun disengaja, walaupun itu adalah bentuk kezaliman, tapi makanannya halal. Cuma dia berdosa. Karena kuburan itu rumah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ingat, jangan sengaja nanam pohon di atas kuburan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam. Apa dalilnya? Hukum asal makanan itu halal. Hah? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Halal hukumnya untuk kalian memakannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi tumbuhnya di kuburan, Ustaz. Iya, hatta tumbuhnya di kuburan. Semisalnya pun disengaja kezaliman, tapi bukan berarti menjadikan makanan itu haram. Kacang khusus kalau tumbuhnya di kuburan jadi haram, enggak ada dalil. Ya? Nah. Karena memang ada sebagian orang itu hobi bercocok tanam di kuburan. Ya enggak? Tapi jarang kalau nanam makanan ya. Yang ada apa? Kembang biasanya ya. Kembang apa? Sepatu apa? Kamboja ya, bukan sepatu. Nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa makna berkah? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fatawa Aqidah, berkah itu maknanya adalah al-khair al-kathir as-sabit. Berkah itu maknanya adalah kebaikan yang banyak dan dia itu sifatnya langgeng. Apa langgeng? Bahasa Jawa nih ya. Apa langgeng ya? Tetap, continue, ada. Itu maknanya, abadi. Nah, kebaikannya terus mengalir. Menunjukkan tetap adanya kebaikan tersebut. Nah, seperti kitab-kitab para ulama ussalaf, tanda berkahnya apa? Sampai sekarang kitab tersebut masih tersebar di kalangan kita. Menunjukkan kebaikannya banyak dan dia tetap ada. Harta yang berkah tentunya harta yang menimbulkan jariah. Membuat pahala menjadi mengalir. Kita mengeluarkan harta, harta itu digunakan kemanfaatannya untuk kaum muslimin. Seperti sedekah sumurnya siapa? Utsman bin Affan. Tanda gak berkah apa? Setiap punya harta, jadinya cuma kotoran kejamban. Gak ada bekasnya. Gak ada kaum muslimin mendapatkan manfaat sama sekali. Orang kaya. Tapi kebaikannya tidak mengalir. Setiap punya harta jadinya di belakang. Setiap punya harta pindahnya jadinya ke belakang untuk menuhi sepiteng. Ya, periksa keberkahan harta kita. Sama. Kita juga dituntunkan oleh para ulama memeriksa keberkahan akal kita. Berakal enggak kamu? Berakal Ustaz. Sudah berapa tahun kamu Islam? Dari kecil. Enggak bisa ngaji? Iya Ustaz, enggak berkah akal. Iya. Masa sudah tua, sudah rambut memutih, jenggot memanjang, baca Quran enggak bisa, katanya ngaku muslim. Enggak berkah akal. Minta sama Allah keberkahan akal. Karena akal itu tujuannya untuk apa kita gunakan? Iya tadabbaru ayat. Ya, makanya Allah menegur afala taqilun. Teguran untuk berilmu. Kenapa enggak kamu gunakan akalmu untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ada yang belum bisa ngaji? Nah, segera taubat pada Allah. Nah. Faham ya definisi berkah tadi ya? Al-khair al-katsir ats-tsabit. Kebaikan yang banyak dan dia manfaatnya itu tetap ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana apabila ada seorang anak yang orang tuanya itu melakukan kesyirikan, bahkan orang tuanya adalah dukun, bagaimana sikap pengingkarannya Ustaz? Kalau yang melakukan kesyirikan itu adalah orang tuanya, di dalam adab ingkarul mungkar itu ada adab-adab khusus. Sama sebagaimana kita mengingkari kemungkaran penguasa. Ada adab-adab khusus tidak sebagaimana mengingkari sesama rakyat jelata. Bukan permasalahan takutnya. Tapi permasalahannya memang adatnya di dalam Islam itu ada tuntunannya. Ketika yang melakukan kesyirikan itu tetangga, dengan ketika yang melakukan kesyirikan itu adalah orang tuanya. Lihat bagaimana hatta orang tua angkat sekalipun. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatadzakkar. Dan ucapkanlah oleh engkau, dakwahilah oleh engkau berdua si siapa tadi? Si Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Karena posisinya walaupun begini keadaannya, si Fir'aun ini orang tuanya. Ya. Nah, kalau yang melakukan kesyirikan itu adalah orang tuanya, maka dakwahilah dengan cara yang hikmah. Memang ada adab-adab khusus terhadap orang tua. Nah, kalau tetangga berarti Ustaz boleh dengan cara keras, dukun ini. Ya. Kalau selain daripada orang tua, memang hukum asal kita mengingkarinya dengan cara yang keras. Kalau saking emosinya Ustaz, ngelihat dukun ternyata emosi tauhid saya naik dan membunuh dia, gimana? Ya mudah-mudahan berpahala. Mudah-mudahan berpahala. Karena memang hukum asal dukun itu enggak layak hidup. Selamat mencoba. Kalau berani. Kalau berani. Hah? Kalau enggak berani, kasihan anak istri ya sudah. Mudah-mudahan doakan ada yang berani atau waliul amr mendapatkan hidayah. Hukum asal boleh dibunuh. Kalau berani tadi. Tapi kalau menimbulkan kemudharatan, serahkan itu semua kepada waliul amr. Ada yang seperti Jundub Qatilus Sahir, hobi nyembelih dukun. Hah? Hah? Kalau memang mampu, silakan. Dulu kita pernah bertanya kepada Syekh siapa? Utsman bin Abdul Asalim hafizullah tentang membunuh dukun atau membunuh selingkuhan. Ustaz, istri saya diselingkuhi. Saya tahu selingkuhnya pasti. Iya, Ustaz. Bagaimana kalau saya membunuh? Kata dia, kalau kamu berani bunuh diam-diam. Ya, khawatir memudaratkan kalau kamu bunuhnya terang-terangan. Takut merusak nama dakwahmu, kemudian kamu juga takut enggak kuat dalam penjara. Bunuhnya diam-diam. Itu kata Syekh Utsman bin Abdul Salim hafizallahu taala, salah seorang ulama kibar negeri Yaman. Karena memang selingkuhan itu boleh dibunuh. Nah, dalam hukum Islam memang harusnya dibunuh. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala memberikan keberkahan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu